Hanya satu kata, tiada sempat terucap. Walau kita berjumpa dan saling menyapa, hanya satu kata, kembali karam di hati. Walau sering bicara sampai lupa waktu, di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu. Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat denganmu? Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Ah.